Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim harus memiliki prinsip dalam kehidupan ini. Di antaranya, dia harus meyakini kebenaran hanya ada satu. Kelompok yang benar hanya ada satu. Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Rabbmu. Jangan pernah mengatakan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang-orang awam, banyak jalan menuju ke Roma. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Famada ba'dal haqqi ila ad-dhalal." Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Selain yang benar, pasti yang lain sesat. Sebagaimana sesembahan kita hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah sesembahan yang batil. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Yang demikian itu sesungguhnya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selain Allah sesembahan yang batil. Sebagaimana kita yakini selain Islam adalah agama yang batil. Demikian pula tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Allah mengatakan, "Inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan yang lurus tersebut dan jangan ikuti jalan-jalan yang banyak yang mana itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala." Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Khattalana Rasulullah SAW khattan biyadi." Suatu saat Rasulullah SAW menggaris suatu garis yang lurus dengan tangan beliau. "Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi." Kemudian Rasulullah SAW menggaris garis yang banyak di sebelah kanan dan kiri beliau. Seraya mengatakan, "Hadihi subul." Inilah jalan-jalan yang banyak. "Laisa minha sabilun illa 'ala syaitan yadu ilaih." Tidaklah jalan yang banyak tersebut kecuali ada setan yang menyeru kepadanya. Adapun jalan yang lurus, itulah jalannya Rasulullah SAW. "Wa hadza sirati mustaqiman." Kemudian Rasul membacakan ayat tadi, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Inilah jalanku yang lurus. Di sini jelas Rasulullah SAW hanya menggaris satu garis saja. Inilah kebenaran hanya satu. Selain yang benar, semuanya adalah sesat, semuanya batil. Ini semuanya untuk mengokohkan hati kita bahwasanya kita harus menempuh jalan yang satu. Tidak boleh kita menengok ke kanan dan ke kiri. Tidak boleh kita mengikuti selain jalan kebenaran tersebut. Dan hal itu pun dikuatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis perpecahan umat. "Sataftarku hadil umma ala thalasin wasabina firqah. Kulwa finnar illa wahidah." Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Sekali lagi jelas Rasul mengatakan kecuali satu yang selamat. Ketika ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, "Ma ana ali wa ashabi." Yang selamat yang mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini sekali lagi sudah jelas Rasul mengatakan jalan yang benar, kelompok yang benar hanyalah satu, yaitu yang mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu dalam semua bidang agama ini. Makanya Rasul juga mengatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah, "Fa innahum man ya'ishminkum fasara ikhtilafan katsira, fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin." Rasul mengatakan sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat banyak perpecahan, perselisihan di antara kaum muslimin. Solusinya, kata Rasul, "Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin." Inilah satu-satunya jalan yang benar, jalannya Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Selain dari jalan mereka, maka ini adalah jalan yang sesat dan menyesatkan. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, "Wahada li'anna tariq al-musil ilallah wahidun." Sesungguhnya jalan yang akan sampai kepada Allah, sampai kepada surga Allah hanyalah satu. Wa huwa ma ba'atsa bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Yaitu jalan yang dengannya Allah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Walau atan nas min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin faturku alim masdudah wal abwabu alim mughlaqah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seandainya manusia berusaha mencari jalan-jalan yang lain, membuka pintu-pintu yang lain, maka semua jalan telah tertutup dan pintu semua telah terkunci illa min hadat tariqil wahid, kecuali dari satu jalan ini, yaitu jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Fa innahu musilun ilallah muttasun bihi. Inilah jalan yang akan mengantarkan kepada ridha Allah, mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk kepada jalan yang lurus tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk meniti jalan yang lurus tersebut, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku lu kali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.